Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallifu qawluhu wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi ruba'iyan. Berkata beliau Ibnu Hisham, dan didhammahkan harokat awal fi'il mudhari ketika fi'il madinya itu terdiri dari 4 huruf. Kayudahriju wa yukrimu, seperti kata yudahriju dan kata yukrimu. Ini fi'il mudhari. Harokat awalnya dhammah karena fi'il madinya itu 4 huruf, terdiri dari 4 huruf. Wa yuftahu fi ghairihi, dan harokat fi'il mudhari itu di fathah, awalnya itu di fathah ketika selain dari fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Kayadribu, seperti kata yadribu, wa yastakhriju, dan kata yastakhriju. Nah, ini pembahasan tentang harokat awal fi'il mudhari. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis syarahnya. Qala al-mu'allif, i'lam annal fi'l al-mudhari'a fihi bahthani. Ketahuilah bahwasanya fi'il mudhari' itu terdapat 2 pembahasan. Nah, jadi pada fi'il mudhari' ini terdapat padanya 2 pembahasan. Al-awwalu, pembahasan pertama, bahthun fi awalihi, pembahasan tentang harokat awalnya. Wahada bahsun sorfiun, ini adalah pembahasan sorof, berkenaan dengan sorof. Kemudian asani, pembahasan kedua, bahsun fi akhirihi, pembahasan tentang akhir harokatnya. Wahada bahsun i'rabiyun, ini pembahasan i'rabi. Jadi dalam fi'il mudhari ini ada 2 pembahasan. Pertama membahas tentang harokat awal, dan yang kedua tentang harokat akhir. Qala al-mu'allif, amal awalu, adapun pembahasan pertama berkenaan dengan harokat awal. Fa innal fi'lal mudhari'a, maka fi'il mudhari' itu yuskalu awaluhu bidhammati au bil fathati. Fi'il mudhari' itu diberi syakal, diberi harokat awalnya dengan dhamma atau dengan fathah. Jadi ada 2 kemungkinan untuk fi'il mudhari' itu. Harokat awalnya dhamma atau fathah. Fayushkalu bidhammati idza kana madhihi ruba'iyan. Nah, kapan dia dhamma, kapan dia fathah, maka dijelaskan di sini. Fi'il mudhari itu diberi harokat dhamma huruf awalnya ketika fi'il madinya itu ruba'i, 4 huruf, terdiri dari 4 huruf. Nahwu contohnya arsala, ini fi'il madi 4 huruf. Maka fi'il mudhari'nya pasti huruf harokat awalnya adalah dhamma. Yursilu. Nah, arsala yursilu. Yursilu fi'il mudhari'. Harokat awalnya dhamma. Nah, wa qad matthala al-mu'allifu bi mithalaini, dan sungguh mu'allif Ibnu Hisham telah memberi contoh dengan 2 contoh. Wa huma, yaitu yudahriju dan wa yukrimu. Yudahriju dan yukrimu, 2 kata ini. Ibnu Hisham memberi contoh fi'il mudhari yang harokat awalnya itu dhammah dengan 2 kata ini, yudahriju dan yukrimu. Libayani annahu la farqa baina an yakuna ruba'i sahihal hurufi. Untuk menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara fi'il yang 4 huruf itu sahihul huruf, huruf-hurufnya itu sahih, huruf asli semua. Mithlu yudahriju, seperti kata yudahriju. Fa'inna madhihi dahroja, karena dia huruf fi'il madinya adalah dahroja. Wa hurufuhu asliyatun, semua huruf-hurufnya ini asli. Nah, dahroja, ini da, ha, ro sama ja, ini semuanya huruf-huruf asli. Nah, 4 huruf semuanya huruf asli. Al-mazidan, atau fi'il yang 4 huruf itu terdapat padanya huruf tambahan. Mithlu yukrimu, seperti kata yukrimu. Fa'inna madihi akroma, karena bentuk madi dari yukrimu adalah akroma. Wal hamzatu zaidatun hamzah pada kata akrama adalah tambahan. Li anna aslahu karuma, karena asalnya fiil ini adalah karuma, fiil madinya itu karuma. Tapi diberi tambahan satu huruf menjadi akroma. Kalau karuma mulia, kalau akroma memuliakan. So, jadi maksudnya ialah fi'il mudhari' itu harokat awalnya dhammah ketika fi'il madinya itu empat huruf. Sama saja apakah empat huruf itu asli atau empat huruf itu terdapat padanya huruf tambahan. Nah, inilah alasan kenapa Ibnu Hisyam memberi contoh dengan kata yudah riju dan yukrimu. Nah, kalau yudah riju fi'il madinya dah roja, semuanya huruf asli dal ha ro. Sama jim pada kata dah roja, ini semuanya huruf asli empat huruf. Nah, fi'il mudhari'nya harokat awalnya dhammah yu, yudah riju. Nah, kemudian yukrimu, ini fi'il madinya adalah akroma, terdiri dari empat huruf. Tapi empat huruf ini huruf hamzahnya adalah huruf tambahan karena asalnya adalah karuma, mulia. Kalau akroma jadi memuliakan. Ini fi'il madi. Nah, ketika dia menjadi fi'il mudhari, maka harokat awalnya dhammah. Yukrim. Ini alasan kenapa Ibnu Hisyam memberi contoh dengan kata yudah riju dan yukrimu. Jadi yang penting fi'il mudhari itu harokat awalnya adalah dhammah ketika fi'il madinya itu terdiri dari empat huruf. Empat huruf itu huruf asli semua atau ada padanya huruf tambahan. Kita lanjutkan. Qalal malif wa yushkalu bil fathati, dan diberi syakal, diberi harokat dengan fathah in kana madihi aqalla minal arba'ati, kalau fi'il madinya itu lebih sedikit dari empat. Wa huwa thulathi, misalnya terdiri dari tiga huruf. Mithlu, contohnya alima. Alima fi'il madi, fi'il mudhari'nya ya'lamu, harokat awalnya fathah ya, ya'lamu. Au aktsara minha, atau lebih dari empat. Jadi lebih sedikit dari empat huruf atau lebih banyak dari empat huruf, maka fi'il mudhari'nya itu harokat awalnya di fathah. Kal humasi, seperti fi'il yang terdiri dari lima huruf. Nahu, contohnya intolako. Intolako, berangkat. Intolako bisa artinya bisa. Nah, fi'il mudhari'nya yantoliku, huruf awalnya fathah. Yantoliku. Wasudasi, atau seperti fi'il yang hurufnya itu enam huruf. Contohnya fi'il madinya itu enam huruf. Contohnya nahwu istakhroja. Istakhroja fi'il mudhari'nya yastakhriju, harokat awalnya fathah. Nah, ini jadi ini adalah kapan fi'il mudhari' itu harokat awalnya fathah. Kalau kata Ibnu Hisyam fi ghairihi. Nah, yuftahu fi ghairihi, dan di fathah ketika bentuk, ketika fi'il madinya selain dari empat huruf. Nah, apakah tiga huruf atau lima huruf atau enam huruf, maka dia di fathah fi'il mudhari'nya, huruf awalnya. Nah, wa hadza idza kana mabniyan lil ma'lumi, ini hukum ini ketika fi'il mudhari' itu mabni ma'lum. Nah, fa'inkana mabniyan lil majhuli, kalau dia mabni untuk majhul, dumma awaluhu, maka di dhammah huruf awalnya semuanya, gak ada perbedaan. Kama sayati, bagaimana akan datang? Insyaallah, insyaallah fi naibil fa'ili, ketika membahas naibul fa'il. Pembahasan tentang harokat awal fi'il mudhari'. Wallahu a'lamu bishawab.